kejujuranmu, juga kasih sayangmu kepada diriku. Mungkinkah kau tak pernah akan tahu apa yang ku rasakan. Sering aku gelisah, sering merasa resah bila jauh darimu. Seutuhnya diriku hanya untukmu, setulus hati aku pun menyayangimu, hingga resah gelisah selalu menghantuiku. Tak ingin aku menjauh dari sisimu, tak ingin ku lepas bila kau memelukku. Bawalah daku pergi bersamamu kemana saja. Suka bercanda dan tertawa kita berdua. Suka ataupun duka, bercanda dan tertawa kita berdua. Mungkinkah kau tak pernah akan tahu apa yang ku rasakan. Sering aku gelisah, sering merasa resah bila jauh darimu. Seutuhnya setulus hati aku pun menyayangimu, hingga resah gelisah selalu menghantuiku. Tak ingin aku menjauh dari sisimu, tak akan ku ataupun duka, bercanda dan tertawa kita berdua. Suka ataupun duka, bercanda dan tertawa kita berdua.